بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dan kita akan memasuki pembahasan tentang neraka dan bahwa neraka telah ada dan telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu dari keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dalam buku-buku akidah dan termasuk Ibnu Abi Zaid rahimahullahu taala menyebutkan bab ini. Beliau mengatakan wa khalaqan nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi waja'alahum mahjubina an ru'yatihi. Dan Allah Azza wa Jal telah menciptakan an-nara, neraka. Fa'addaha, maka Allah menyiapkannya. Dara khuludin, sebagai tempat tinggal yang kekal abadi. Liman kafara bihi, bagi orang yang kafir terhadap Allah. Wa alhada fi ayatihi, dan berbuat ilhad, penyimpangan dan penyelewengan dalam ayat-ayatnya. Wa kutubihi, serta terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Kafir terhadap para rasulnya. Wa ja'alahum mahjubin, dan Allah menjadikan mereka, orang-orang yang kafir itu, mahjubin, tertutup, an ru'yatihi, untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada poin ini atau penggalan ucapan beliau ini rahimahullah, terdapat beberapa persoalan dalam bab akidah. Yang pertama, bahwa Allah azza wa jal khalaqan nara, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka. An-nar, yang bisa biasa kita terjemahkan dengan neraka. An-nar, tentu secara makna kita ketahui, dalam bahasa Arab bermakna api. Dan yang dimaksud adalah, seperti disebutkan oleh para ulama, darul azab, al-muqim, ala dawam li'a'da'illahi subhanahu wa ta'ala. Syekh Ubaid dalam syarahnya mengatakan bahwa neraka adalah darul azab, tempat tinggal, tempat penyiksaan yang kekal abadi untuk mereka musuh-musuh Allah, mencakup orang-orang kafir, musyrik, munafik. Adapun bagi muwahhidin yang mukminin, maka mereka sekalipun dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak kekal, dan seperti yang telah kita bahas. Kemudian disebutkan di sini bahwa an-nar a'addaha dara khulud, Allah Azza wa Jal telah menyiapkan. Artinya bahwa neraka betul-betul telah ada. Neraka telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana al-jannah, surga juga telah disiapkan dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Bukan sesuatu yang hanya berupa ancaman atau sesuatu yang akan diciptakan kelak nanti ketika manusia berada di alam akhirat. Tidak seperti itu, bahkan neraka telah betul-betul ada. Hal itu berdasarkan banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Ali Imran, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan اتَّقُوا النَّارَ, hindarkanlah diri kalian dari api neraka. Buat sesuatu yang menjaga kalian dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kalian akan memiliki wiqayah, penghalang yang dengannya kalian akan terlindungi dari neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan demikian, u'iddat, telah disiapkan. Maka dari itu, ini ditekankan oleh para ulama rahimahumullah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga dalam sebagian ayat yang lain seperti surat Al-Baqarah, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Sama disebutkan u'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah salat kusuf, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di saat salat gerhana, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur. Para sahabat pun terheran, kenapa Nabi seperti ketakutan mundur di saat beliau sholat. Maka setelah selesai sholat, beliau ditanya dan Nabi SAW kemudian menjawab. Kata beliau, Ra'aitun nar falam ara kal yaumi mangdaran qattu wa ra'aitu aksara ahlihan nisa'. Aku melihat neraka dan aku tidak melihat suatu pemandangan yang begitu mengerikan seperti apa yang kulihat di hari ini. Wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan para penduduknya adalah kaum wanita. Nah, ini salah satu dari sekian hadis yang dengan jelas menyebutkan bahwa neraka telah ada, bahkan Nabi telah melihatnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan demikian, di antaranya para sahabat ketika itu mendengar suatu bunyi yang menakutkan, ternyata Nabi katakan itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka selama sekian ribu tahun, baru sekarang sampai ke dasarnya. Jadi betul-betul sudah ada, dan ketika itu para sahabat mendengar suara itu, bukti yang sangat-sangat nyata bahwa neraka telah ada. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagian ahli bid'ah mengingkari tentang hal ini, seperti orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana dalam bab al-jannah, surga. Mereka tidak mengimani bahwa neraka telah ada, dengan alasan-alasan yang sifatnya akli, berdasarkan akal saja, dengan mengatakan bahwa kalau neraka sekarang sudah ada, maka percuma saja. Itu tidak ada artinya, karena belum dimasuki para penghuninya. Jadi buat apa Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia? Dan Allah Maha Suci dari sesuatu yang sia-sia. Nah, itu syubhat mereka. Maka seperti yang kita sebutkan pula dalam bab al-jannah, bahwa ini tidak berarti kesia-siaan. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan dan ada hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Di antaranya, dengan adanya neraka yang betul-betul telah ada, dan Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hambanya dengan neraka supaya mereka tidak melanggar hukum Allah Azza wa Jalla, itu lebih terasa bagaimana takhwif, ya, bagaimana ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, dan bahwa itu tidak main-main, betul-betul telah ada. Apalagi seperti para sahabat yang mendengar suara itu, betul-betul luar biasa, ya, mengerikannya. Jadi bukan hal yang sia-sia sama sekali. Dan kita sebagai seorang muslim, telah kita sebutkan dalam banyak kesempatan, wajib menerima apa adanya, dalil Al-Quran dan hadis, tanpa kita berusaha untuk menyanggah dengan alasan-alasan akal. Karena akal ini, ya, kalau tidak terbimbing oleh syariat, akan banyak salah, apalagi jelas pertentangan dengan syariat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini bahwa Allah Azza wa Jal menyediakan neraka dara khuludin, sebagai tempat yang kekal abadi. Ini juga salah satu yang wajib diimani. Salah satu yang wajib diimani bahwa neraka adalah tempat yang kekal abadi. Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai tempat yang kekal abadi. Keabadiannya karena dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan pula dalam beberapa ayat, ya, misalnya khalidina fiha abada, ya, ayat-ayat yang seperti itu terdapat dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa mereka kekal, ya, di neraka. Sebagaimana yang masuk ke dalam al-jannah juga kekal di dalam jannah, yang masuk neraka pun kekal di neraka bagi mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menerangkan bahwa al-maut, kematian, telah disembelih, Allah Azza wa Jal mewujudkannya dalam bentuk seekor kambing yang kemudian disembelih antara surga dan neraka. Penduduk surga melihat, penduduk neraka melihat, kemudian disembelih, kemudian dikatakan ketika itu khuludun la maut, kekal kalian di dalamnya dan tiada lagi kematian. Maka ahlul jannah semakin berbahagia dan penghuni neraka semakin sedih. Sehingga dari sini maka wajib diyakini bahwa neraka adalah dara khuludin, tempat tinggal yang kekal abadi, bagi mereka yang kafir, musyrik atau munafik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan ini juga ditegaskan oleh penulis sebagai bantahan pula kepada mereka yang mengingkari kekalnya neraka. Ya, karena sebagian kelompok seperti Jahmiyah, mereka mengingkari kekalnya neraka. Dan sebagian lagi punya pendapat-pendapat yang aneh, seperti disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam Syarah Tahawiyah. Sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwa penghuni neraka yang di neraka itu nanti tabiatnya akan berubah, ya, karena dia disiksa dengan api sehingga menjadi seperti tabiat api, sehingga tidak tersiksa dengan api itu. Nah, ini pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Buat apa mereka ditakut-takuti untuk disiksa kalau kemudian akhirnya seperti itu? Ya, ada pula yang mengatakan bahwa nanti ya ada jamat, yakni menjadi mati semuanya itu, ya, kaku dan mati, tidak ada lagi apa namanya kehidupan pada mereka. Ini juga bertentangan tentunya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ditegaskan di sini bahwa neraka adalah tempat yang kekal abadi bagi mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terazab di sana selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan, hukum ini liman kafara bihi, bagi mereka yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi bagi mereka yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa alhada fi ayatihi, dan mereka yang melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam ayat-ayatnya. Wa kutubihi, dalam kitab-kitabnya rasuli dan para rasulnya. Nah, bagi merekalah hukum ini ditetapkan, mereka yang kafir kepada Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam kekafiran. Ada kalanya mereka kafir karena memang tidak beriman, tidak mempercayai. Ada kalanya seorang itu kafir karena sombong, kemudian tidak mau menaati perintah Allah Azza wa Jal, seperti iblis. Ada kalanya karena ragu terhadap kebenaran, seperti orang-orang munafik. Sebagian mereka memiliki keraguan terhadap kebenaran ini. Ada pula dengan sebab i'rad, karena mereka berpaling, karena mereka memang tidak mau tahu, sehingga tidak beriman. Apapun sebabnya, yang jelas dia adalah kafir, ya, termasuk mereka orang-orang yang munafik, menampakkan keislaman tapi sesungguhnya tidak beriman, semuanya akan mendapatkan hukuman, yaitu kekal abadi di dalam neraka. Wa alhada fi ayatihi ilhad, yakni penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah, dan termasuk terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ilhad ini penyelewengan seperti yang dilakukan mereka, sebagian ahli bid'ah melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jal, sehingga ya intinya kepada ketidakimanan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan macam-macam bentuk ilhad. Tentunya yang telah dinilai bahwa mereka telah sampai kepada tingkatan kekafiran. Ikhwani fi din rahimakumullah. Adapun mereka yang tidak kafir dan masuk neraka, maka seperti yang tadi kita sebutkan, mereka tidak kekal di neraka. Mereka hanya pada batas waktu tertentu seperti yang telah kita singgung pada kesempatan yang lain. Wa ja'alahu mahjubina 'an ru'yatih. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan mereka itu mahjubina 'an ru'yatih, tertutup untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutup untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seperti yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun, dalam surat Al-Mutaffifin. Sesungguhnya mereka, innahum ar rabbihim, dari Rabbnya pada hari itu, mahjubun, tertutup. Ya, sehingga bagi orang kafir tidak ada kesempatan untuk melihat Allah Azza wa Jal ketika mereka telah masuk neraka, maka sudah hanya azab dan siksa bagi mereka. Ya, berbeda dengan ahlul jannah, mereka akan melihat Allah Azza wa Jal di dalam surga kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, terdapat di sana tentu banyak hadis Nabi SAW terkait dengan an-nar, sifat-sifatnya, bagaimana penduduknya, bagaimana makanannya, bagaimana bentuk-bentuk siksaannya, hal-hal yang begitu mengerikan bagi kita semuanya. Maka dari itu seorang yang beriman, ya, tidak hanya sekedar mengimani adanya neraka, tapi tentunya itu mesti menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita takut kepada Allah Azza wa Jalla dan siksa-siksanya. Ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla dan siksa-siksanya yang begitu mengerikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada neraka, anti adabi mu'adzibu biki man asya, engkau adalah azabku yang aku gunakan untuk menyiksa siapa yang aku kehendaki. Nah, ini tentunya hal yang wajib kita imani, ini betul-betul, ya, bukan main-main. Dan orang yang masuk ke dalam neraka maka tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Didatangkan seperti dalam hadis, orang yang paling menikmati dunia, bisa kita bayangkan seperti apa orang yang paling menikmati dunia, dari menikmati makanan, minuman, ya, rumah, pangkat, jabatan, kendaraan, dan berbagai hal yang ada di dunia, semua berbagai kenikmatan dia menjadi orang yang paling menikmati. Ketika dia masuk ke dalam neraka dan dicelupkan satu kali saja, ya, kemudian ditanya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, dia katakan enggak pernah saya merasakan kenikmatan, lupa semua. Di dunia orang yang paling menikmati, tapi sesaat saja dicelupkan neraka, itu semuanya kenikmatan yang di dunia hilang semuanya, terlupakan semuanya. Na'udzubillah min dzalik, itu baru sesaat. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya kita mengambil pelajaran dari hal-hal seperti itu, kisah-kisah dari Rasulullah yang hak untuk kita menjadi hati-hati dalam berbuat, yang menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan memohon kepada Allah untuk terhindar dari neraka supaya betul-betul kita selamat dari api neraka. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, selanjutnya Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa li'ardil umami wa hisabiha wa uqubatiha wa thawabiha. Masalah berikutnya yang juga wajib diimani, wa anna Allah, dan bahwa Allah Azza wa Jalla yaji'u yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat kelak. Wal malaku, malaikat pun datang. Soffan soffa, bersof-sof. Li ardil umam wa hisabiha, untuk yani untuk mengumpulkan umat, ditampakkan mereka semuanya di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian dihisab, dihitung amal mereka, wa uqubatiha, serta untuk menghukum mereka atau memberi pahala bagi mereka. Nah, ini salah satu akidah dari akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini akan datangnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Maji'ullah yaumul qiyamah, kedatangan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Ya. Dan bahwa Allah Azza wa Jalla datang dan malaikat bersof-sof. Malaikat pun tentunya datang. Mereka bersof-sof, berbaris-baris. Nah, mengitari penduduk dunia yang Allah Azza wa Jalla bangkitkan. Kemudian untuk mereka dihitung amalnya dan diberi balasan atas amal tersebut. Ini tentu yakni suatu keadaan yang juga sangat mengerikan ya bagi kita. Karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Siapa yang menjamin tentang keselamatan kita? Ya. Allah Azza wa Jalla betul-betul akan memberikan kepada mereka balasan atas amal-amal mereka semuanya. Masing-masing bertanggungjawabkan amalnya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan seperti pada surat Al-Fajr ayat yang ke-22, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, di sini disebutkan dengan jelas bahwa Allah Azza wa Jalla akan datang. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini betul-betul datang. Allah Azza wa Jalla betul-betul datang. Malaikat pun datang dan mereka dalam keadaan bersof-sof. Allah datang, para malaikat pun datang dalam keadaan bersof-sof. Nah, tadi kita sebutkan bahwa seperti diterangkan para ulama, betul-betul Allah Azza wa Jalla datang. Bukan Allah Azza wa Jalla mengutus salah satu dari makhluk-makhluknya ya, mewakili Allah Azza wa Jalla, tidak, tapi Allah sendiri yang datang. Karena dengan jelas susunan kata dalam ayat ini, waja'a rabbuka, ja'a sebagai fi'il, rabbuka sebagai fa'il, pelaku daripada al-maji, kedatangan itu. Nah, ini perlu diingatkan karena sebagian kelompok ya, mengingkari sifat al-maji, mengingkari akan kedatangan Allah Azza wa Jal, sehingga mereka menafsiri dengan tafsiran-tafsiran lain bahwa yang datang bukan Allah Azza wa Jal tapi yang datang malaikatnya atau tafsiran-tafsiran yang lain. Perlu diketahui dalam susunan bahasa Arab bahwa susunan yang seperti ini jelas menunjukkan bahwa yang datang adalah Allah Azza wa Jal karena dialah sebagai fa'il daripada kata kerja tersebut. Berbeda dengan ungkapan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 52, walaqad ji'nahum bikitabin. Ya, susunannya beda. Ji'nahum bikitabin. Kami mendatangi mereka dengan kitab. Nah, ini muqayyad. Ya. Kami mendatangi mereka dengan kitab, artinya yang datang kepada mereka adalah kitab, bukan Allah datang kepada mereka. Seperti dalam ungkapan ja'allahu bil matar, Allah datang dengan hujan. Artinya Allah mendatangkan hujan, sehingga hujan yang datang, bukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang seperti ini bagi orang yang mengerti bahasa Arab, dan mereka orang-orang Arab tentunya pada dasarnya sangat memahami ungkapan seperti itu, dan itu berbeda dengan ungkapan yang tersebut dalam ayat. Sehingga yang ada dalam ayat waja'a rabbuka, betul-betul Allah datang. Bukan Allah mendatangkan malaikat. Tidak, tapi Allah sendiri datang di hari kiamat kelak. Setelah ayat ke-22 dari surat Al-Fajr, di sana ada ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila." Wa yawma tashaqqaqu, dan di hari tashaqqaqus samaa', langit itu terbelah-belah, bil ghamam, dengan mengeluarkan awan yang putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat benar-benar diturunkan, tanzila benar-benar diturunkan, dan seperti yang tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka bersof-sof. Nah, kemudian datanglah Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada ahlul mauqif. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, "Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah ta'ala min barrin wa fajir." Sehingga ketika tidak tersisa dari ahlul mauqif, jadi ketika itu disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Allah, setiap orang hendaknya bersama yang disembah. Ya. Setiap orang mengikuti yang diibadahi. Sehingga yang mengibadahi berhala, yang mengibadahi tagut, yang mengibadahi yang lain sudah bersama sembahan-sembahannya. Tinggal yang tersisa orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menunggu Rabb mereka. Min barrin wa fajir, baik orang yang saleh maupun orang yang fajir, tapi mereka bertauhid. Atahum Rabbul Alamin, ketika itu datanglah Allah Azza wa Jal, Rabb sekalian alam. Fi adna suratin min allati ra'auhu fiha. Qala fama tanzurun tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fama tantazirun, apa yang kalian tunggu? Tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Setiap umat mengikuti yang ia sembah. Kalian menunggu apa? Qalu ya rabbana faraqna an-nasid dunya afqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Yani mereka menunggu Allah Azza wa Jalla, Rabb mereka, ya, sebagaimana disebutkan bahwa mereka menunggu Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini, wahai Rabb kami, kami telah berpisah dengan manusia saat kami di dunia, di saat kami sangat memerlukan mereka, kami tidak bersama mereka, tidak mau. Demi apa? Demi iman. Bagaimana sekarang mau mengikuti mereka? Jadi mereka tetap menunggu Allah Azza wa Jal sebagai sesembahan mereka. Fayaqul, maka Allah Azza wa Jal mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, mereka mengatakan, na'udhu billahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. La nusyriku billahi syai'an, kami tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu apapun. disebutkan ini 2-3 kali, sampai sebagian mereka hampir-hampir berbalik. Ya, masa yang mereka lihat adalah Allah Azza wa Jal. Nah, bagaimana ini disebutkan di sini oleh Syekh Ubaid Hafizahullah? Karena ketika itu Allah Azza wa Jal atahum fi ghairi suratihi. Allah Azza wa Jal datang kepada mereka bukan dalam surahnya atau bentuknya yang datang pada saat faslul qadha. Ya, allati ra'auha 'alaiha yauma ja'a di faslul qadha. Ketika datang pada faslul qadha, ketika memutuskan mereka. Yani sehingga mereka tidak mengenal. Ya. Fayaqul, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, hal bainakum ma bainahu ayah fata'rifuna biha, fata'rifunahu biha. Apakah antara kalian dengannya ada suatu tanda yang dengan tanda itu kalian akan mengenalinya bahwa itu adalah Rabb kalian? Fayaquluna na'am. Mereka menjawab, iya, ada tanda yang dengannya kami mengenal bahwa dia adalah Rabb kami. Fayukshafu an saqin, maka Allah Azza wa Jalla menyingkap betisnya. Nah, di sini kemudian Al-Sunnah menegaskan kalau begitu di antara sifat-sifat Allah yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah Azza wa Jalla punya betis. Ya. Nah, itu yang Allah buka untuk mereka kenali sebagai tanda bahwa itu adalah Rabb mereka. Maka ketika itu mereka mengenali, dan ini yang kemudian menjadi salah satu penafsiran ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, dalam surat Al-Qalam, ya. Walaupun ada khilaf dari para ulama terkait dengan ayat apa tafsirannya, tapi ini salah satu dari tafsiran para ulama. Ya. Hasil hadis ini menyebutkan dengan jelas, menunjukkan bahwa akhirnya mereka mengenali Allah Azza wa Jal dengan tanda tersebut, sehingga mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang di dunia adalah orang-orang yang ikhlas dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang-orang yang tidak ikhlas, mereka tidak mampu sujud, sehingga tulang punggung mereka Allah jadikan seperti kayu yang kaku, tidak bisa melakukan sujud. Ya. Sehingga ketika mau sujud, jatuh. Ketika mau sujud, jatuh. Tersungkur di atas tengkuk-tengkuk mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang nanti bakal terjadi di hari kiamat kelak. Ya. Setelah Allah Azza wa Jalla datang untuk memutuskan perkara-perkara dan urusan-urusan mereka. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah bahwa kedatangan Allah Azza wa Jal di hari kiamat itu li'ardil umam wa hisabiha wa uqubati wa thawabiha. Allah Azza wa Jal mengumpulkan mereka untuk menghisab mereka, yang kemudian mereka akan diberi balasan atas amal mereka. Kalau baik maka kebaikan untuk mereka, dan kalau buruk maka keburukan untuk mereka. Ya. Sehingga setelah ini akan ada peristiwa-peristiwa yang lain, yaitu ditimbangnya amalan-amalan dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa di hari kiamat kelak. Maka ini harus kita imani pula, ya, sebagai rentetan kejadian di hari kiamat kelak atau setelah itu, dan ini sebagai salah satu dari bagian-bagian iman kepada hari akhir, ya, mencakup ini semuanya. Semua ini adalah bagian daripada iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat yang wajib kita imani. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita di dunia dan di akhirat, menolong kita di dunia dan di akhirat, dan kita menjadi ahli jannah dan selamat dari neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.